selalu menghibur redup semangatku untuk tetap bertumbuh dalam ragam warna hari dan pendapat. Dan aku begitu merindu atas surgamu, walau begitu sering jiwaku merasa tak layak di sana. Namun dibalik semua keterbatasanku, aku titipkan doa agar kau mau memaafkanku. Ada begitu banyak hilafku, ada begitu banyak salahku. Namun adakah alasan lain dariku meneteskan air mata ini selain takut padamu, takut pada amarahmu, takut jika kau tidak mengenalku kelak di akhirat nanti. Ya Rob, aku belum bisa meneladani Nabi Muhammad 100%. Begitu sulit rasanya, walau aku akan terus mencoba. Iman ini sering naik turun ya Rob, namun aku mohon jangan kau gelapkan hatiku dari hidayahmu. Tak ada harta kekayaanku selain memiliki Islam dalam hidupku. Tak ada kekayaan terbaikku selain menjadikan engkau di atas segala-galanya. Tak ada warisan terbaik dalam hidupku selain mengakui Nabi Muhammad adalah utusanmu. Ya Rob, angin kehidupan terus bertiup, waktu selalu setia menemaninya berjalan, menghiasi kekompakan siang dan malam, dan matahari yang tak lelah iringi putaran bulan di planet ini. Dan aku masih belum bisa memberikan apa-apa, hanya ingin tetap berusaha ikhlas dan coba untuk selalu tegar melawan setiap badai. Semoga nikmat dan kebaikan dan keridoanmu selalu bersamamu. Semoga nikmat dan kebaikan dan keridoanmu selalu bersamamu. Ya Rob, keringat-keringat yang basuh daki tubuh di setiap saksi-saksi ikhtiar. Dan ku yakin jika aku masih bertahan, itu pasti karena kau selalu ada dalam setiap langkahku. Sungguh, hanya padamulah aku sandarkan harapan, hanya padamu aku titipkan ikhtiar, agar gentar berubah menjadi radar keoptimisan, menerawang esok dalam kepastian rahmat dan keberkahan. Aku berdoa dalam setiap keterbatasan, menjaga yakinku melawan syahwatku yang sering menipu. Jagalah akidahku dari ribuan togut yang menyeranta dalam benak belukar, anta beranta logika dan analisa yang tak jarang rumuskan kebutaan dunia. Keasingan ini berat ya Rob, maka aku mohonkan tegarkanlah jiwa yang lemah ini. Bismillahi tawakkaltu alallah, la haula wala quwata illa billah. Maka kuatkanlah, kuatkanlah hati yang rapuh ini. Teguhkanlah kepalan yang menyimpan cita-cita jihad menuju mahligai keridoanmu. Mardotilah ya Rob, mardotilah ya Rob, karena janjimu pasti dan ku sangat yakin itu. Maka jagalah langkahku dari segala wahan yang menyesatkan, tabahkan komitmen ini di antara semua fitnah dan duka. Ya Rob, padamu aku mencari jawaban di setiap dilema dan kegundahan. Engkaulah tempat terbaik aku mencurahkan kegelisahan. Perjalanan ini terasa hampa tanpa kehadiranmu ya Rob. Aku yang hina ini berharap keridoan menuju surgamu yang abadi. Taklah aku memohon ampun padamu, agar setiap luka terbasuh syahdu nada cintamu. Membuka ruas hati yang hitam dalam cahaya hidayamu, menembus ruang-ruang kehidupan terindah. Aku yang ingin terjaga di jalanmu, aku yang ingin selalu istiqomah melepas diri dari semua togut mencari ridomu. Karena aku takkan pernah berharga kalau bukan karena cahaya keimanan darimu. Maka aku berserah diri menjual semuanya padamu. Belilah hamba dan lunasilah dengan keridoanmu. Karena tak ada cita-cita terbaik selain ingin bertemu dengan engkau dan rasulmu. Dalam keindahan kehidupan yang abadi, aku memohon ampunanmu. Aku mengemis cintamu. Aku yang berusaha istiqomah dalam hijrah kepadamu. Ampunilah hamba ya Rob, ampunilah hamba. Semoga nikmat dan kebaikan dan keridoanmu selalu bersamamu. Semoga nikmat dan kebaikan dan keridoanmu selalu bersamamu. Semoga nikmat dan kebaikan selalu bersamamu.